sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan tentang ayat ini bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Apakah menurut pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini? Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum." Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian tentang kebaikan. Wa addibuhum, dan didiklah mereka. Didik mereka dengan adab agar mereka tentunya mendapatkan berbagai macam kebaikan. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pun menyatakan, radhiyallahu anhuma pun menyatakan, "Ya hadza ahsin adabab nika fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrika." Wahai yang ini, ahsin adabab nika, perbaguslah, perbaikilah atau baguskanlah adab anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu, karena sesungguhnya engkau bertanggung jawab tentang memberikan pendidikan adab tersebut kepada anakmu. Wa huwa mas'ulun an birrika, maka kelak ia akan bertanggung jawab, akan bertanggung jawab terhadap dirimu untuk melakukan birrul walidain, melakukan bakti kebaikan kepada engkau sebagai orang tuanya. Demikian juga dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tafsir dari surat At-Tahrim ini. Beliau menyatakan, "Addibuhum wa'allimuhum." Didiklah mereka, ajarilah mereka. Tentunya yang dimaksud dengan didiklah mereka adalah mendidik mereka dengan adab. Mendidik mereka dengan akhlak yang baik. Mengajari mereka dengan nilai-nilai kebaikan. Dengan nilai-nilai Islam yang telah dicontohkan oleh Salafuna Saleh. Maka manakala kita memperhatikan ayat serta penjelasan baik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ataupun penjelasan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma atau penjelasan dari salah satu a'immah kita Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kita akan dapati benang merah, satu kesatuan, satu kata, bahwasannya ayat ini menjadi peringatan bagi kita. Ayat ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memberikan pendidikan, untuk senantiasa mendidik anak-anak kita dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang secara lahir dan batin memiliki kebaikan. Secara lahir ia tumbuh berkembang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Demikian pula keadaan batinnya, keadaan kalbunya, sifat perilakunya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang saleh. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki adab, menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang tinggi, akhlak dalam bentuk perbuatan ataupun akhlak dalam bentuk lisanan, yakni tutur katanya teratur, tutur katanya terkendali, tutur katanya senantiasa mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya peran orang tua saat di rumah atau saat dimanapun memiliki peran yang sangat penting di dalam memberikan pendidikan adab yang terbaik bagi anak-anak kita. Tutur kata kita sebagai orang tua harus senantiasa dijaga, harus senantiasa mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga tentunya perilaku kita senantiasa mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan contoh bagi anak-anak kita. Kata-kata kasar, kata-kata yang mengandung sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak patut, maka tidak boleh kita ucapkan. Baik kala kita berada di hadapan anak-anak kita, ataupun tatkala kita sedang tidak berada di hadapan mereka. Anak-anak memiliki kepekaan di dalam menirukan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, baik oleh ayahnya atau oleh ibunya. Anak memiliki kepekaan pula di dalam melihat apa yang dilakukan oleh seorang ayah ataupun oleh seorang ibu. Maka pesan dari apa yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk senantiasa mengajari diri-diri kita, mengajari diri-diri kita. Artinya apa? Artinya kita sendiri harus benar-benar menampilkan adab yang baik. Kita sebagai orang tua benar-benar harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mendidik diri kita, kemudian kita mendidik anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dengan apa? Dengan nilai-nilai kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena apa? Karena saat anak-anak kita mendapatkan contoh yang tidak baik dari kita sebagai orang tua, atau mungkin dari kita sebagai pendidik, atau mungkin dari kita sebagai ustad, atau dari kita sebagai musrif, ketika anak-anak kita mendapati contoh yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik, baik dalam bentuk kata-kata yang mungkin menurut kita itu adalah sesuatu yang masih santun, tetapi manakala kita perhatikan ternyata untuk anak-anak tidaklah baik untuk mendengarnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengingatkan kita untuk menjaga lisan-lisan kita, tidak mengucapkan sesuatu yang kasar, tidak mengucapkan sesuatu yang mungkin memiliki konotasi yang tidak baik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi." Bukan perilaku seorang mukmin manakala ia suka mencela, manakala ia suka mencerca, mencaci maki, bukan. Dan bukan juga perilaku seorang mukmin manakala ia suka melaknat, suka mengutuk. Dan bukan pula perilaku seorang mukmin manakala ia bersikap fahis, melakukan perilaku yang keji. Perilaku yang keji. Dengan mengata-ngatai saudara-saudaranya sesama muslim, menjelek-jelekannya, merendahkannya, dan berbagai ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya dikeluarkan dari lisan seorang mukmin. Bukan pula seorang mukmin, perilaku seorang mukmin yang ia mengeluarkan dari lisannya kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak sepatutnya. Maka mendidik adab untuk kemudian berperilaku, ya, baik perilaku secara verbal, lisanan, ataupun perilaku dalam bentuk anggota tubuh kita lainnya, seperti tangan, kaki, dan lainnya. Tangan kita tentu tidak digunakan untuk melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Artinya menyakiti secara fisik terhadap orang lain. Kaki kita pun demikian. Maka, alimu anfusakum, ajarilah, didiklah diri-diri kalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jelas memberikan nasihat kepada kita untuk diri kita melakukan sesuatu terhadap diri kita sebelum tentunya mendidik anak-anak kita ataupun istri kita. Karena bagaimanapun juga kita adalah sebagai rujukan, kita sebagai teladan baik di rumah atau di tempat lain saat kita bersama anak-anak kita. Karenanya penting sekali bagi kita untuk senantiasa memberikan keteladanan yang baik. Memberikan keteladanan yang baik untuk anak-anak kita. Mereka memerlukan figur. Figur untuk mendapatkan contoh perilaku yang baik. Mereka memerlukan figur untuk pertumbuhan jiwa mereka agar mereka tumbuh secara kejiwaan, tumbuh dengan sehat. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang tua yang dijadikan figur oleh mereka. Inilah pentingnya kehadiran kita di tengah anak-anak kita. Karena kehadiran kita sebagai orang tua di tengah-tengah mereka bukan semata-mata memberikan sesuatu yang sifatnya fisik. Tetapi kehadiran kita di tengah-tengah istri dan anak kita itu menjadi teladan, menjadi figur yang dijadikan sebagai rujukan. Maka, ikhwafiddin a'azakumullah, penting bagi kita untuk senantiasa belajar dan belajar mengendalikan emosi kita, belajar untuk senantiasa bersabar, belajar untuk senantiasa menghadapi situasi yang mungkin sulit sehingga kita perlu mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita sehingga tidak keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang tidak baik. Ucapan-ucapan dalam bentuk caci maki, ucapan-ucapan dalam bentuk mencerca, merendahkan. Ini akan sangat berefek kepada kejiwaan anak-anak kita. Anak kita yang misalnya suatu ketika ia melakukan tugas ternyata tidak sebagaimana yang kita harapkan, kemudian oleh kita diserang dengan kata-kata, yang kata-kata itu akan mengendap di dalam hatinya, Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan keluarga kita semua. Serangan lisan itu akan sangat tajam. Menusuk ke hati anak-anak kita. Ketika misalnya mereka melakukan sesuatu, setelah itu kita lihat hasilnya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian anak kita dibuli habis-habisan. Kemudian anak kita diberi ucapan-ucapan dengan kata-kata yang menjatuhkan mentalnya. Membangun mental dia untuk bangkit kembali. Itu sesuatu yang memerlukan waktu yang lama. Kasihan mereka. Hanya karena melakukan sesuatu kemudian kita tidak berkenan atas hasilnya. Hasil yang ia kerjakan. Kemudian kita tidak berkenan. Kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata yang menjadikan itu sakit seumur hidupnya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jangan sampai kita memberikan contoh yang buruk kepada anak kita. Apalagi kalau sampai kemudian satu ketika anak kita menirukan. Menirukan ucapan kita. Menirukan ucapan kita disampaikan kepada orang lain. Menirukan ucapan kita yang kasar, yang jelek, yang tidak patut disampaikan kepada teman seiringnya. Na'udzubillah. Maka kita sebagai orang tua, jadilah teladan bagi anak-anak kita. Memberi keteduhan kepada istri dan anak-anak kita. Memberikan kesejukan kepada istri dan anak-anak kita. Sehingga mereka merasakan kehadiran kita di tengah-tengah mereka adalah kehadiran yang sangat berharga, sangat bernilai. Karena mereka mendapatkan pembimbing, mereka mendapatkan orang yang diteladani, mereka mendapatkan orang yang bisa mengayomi. Kenapa demikian? Karena kita mampu mengendalikan lisan kita, mampu mengendalikan tangan kita, mampu mengendalikan kaki kita, sehingga seluruh anggota tubuh kita tidak digunakan untuk sesuatu yang bisa menyakitkan hati orang lain, terutama istri dan anak kita. Maka pesan dari Salafun Shalih, ya, untuk mengajari diri kita, keluarga kita, istri, anak kita, dan tentu saja orang-orang di sekitar kita adalah merupakan sesuatu yang sangat penting pada saat ini. Sangat penting pada saat ini. Ilmu-ilmu yang kita ajarkan akan menjadi tidak bernilai ketika lisan kita tidak mampu dikendalikan. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengajari diri kita yang mungkin kita ini emosional, namanya manusia. Terpicu dengan situasi keadaan. Dengan kata lain, kita termasuk orang yang bersumbu pendek, mudah meledak. Ketika mendengar sesuatu, ketika melihat sesuatu, langsung keadaan kita meledak-ledak. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melembutkan keadaan diri kita. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kita tidak melakukan sesuatu yang kasar, sesuatu yang keji. Karena itu sangat berdampak dahsyat kepada istri dan anak kita. Dan kalau itu dikeluarkan di tengah umat, itu akan menimbulkan dampak yang dahsyat kepada keadaan umat itu sendiri. Maka anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Ajari diri-diri kalian, diri-diri kita, dan keluarga kita, serta tanamkan adab yang baik adab yang memiliki nilai, ya, tradisi, kebiasaan, budaya yang sesuai dengan syariat. Biasakan, tumbuhkan hal-hal yang demikian. Kalau kita mendapati misalnya anak tetangga kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, panggil. Jangan mengucapkan hal-hal seperti itu. Jangan mengucapkan kata itu. Itu tidak baik, nak. Itu tidak baik, nak. Kenapa? Karena khawatir yang demikian menjadi pola kebiasaan. Menjadi sesuatu yang rutin diucapkan hari demi hari. Dan itu terbentuk menjadi pola kebiasaan. Na'udzubillah. Yang semacam itu harus segera dicegah. Siapapun dari mungkin kita mendengar anak ikhwah kita, anak tetangga kita dan lain sebagainya, ya, mengucapkan kata-kata yang kasar, mengucapkan nama-nama binatang di kebun binatang, ya, kepada temannya, tegur. Karena itu kita khawatirkan menjadi sesuatu yang berpola, ya, menjadi sesuatu yang rutinitas, ya, diucapkan di dalam kesehariannya. Nah, maka ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Manakala tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, ya, maka diam. Ya. Manakala tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka diam. Mengucapkan perkataan yang baik mungkin baik. Tetapi manakala ucapan atau tulisan yang baik ini diposting, akan menimbulkan sesuatu yang gaduh. Maka itu pun kita tahan. Karena akan menimbulkan kegaduhan. Ya, maka kita tahan. Mungkin nanti di satu saat yang kondisinya tepat, hal itu bisa disampaikan. Jadi ada saat-saat yang mungkin kita menahan, ya, sesuatu yang baik karena melihat situasi kondisi yang ada. Dan itu kita dapati contoh yang demikian, ya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang badui ke Masjid Nabawi. Kemudian, ya, orang badui ini buang air kecil di masjid. Ya, para sahabat yang melihat perbuatan orang badui ini memandang apa yang dilakukan orang badui ini adalah perbuatan mungkar. Masjid, ya, buang air kecil di masjid, ini kemungkaran, sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang terlarang. Para sahabat bersemangat sekali untuk melakukan ingkarul mungkar, bersemangat sekali, tetapi oleh Nabi SAW ditahan. Ya, ditahan terlebih dahulu, jangan, biarkan dia selesaikan hajatnya. Apakah kemudian dibiarkannya orang badui itu menyelesaikan hajatnya, kemudian persepsi kita atau anggapan kita mengatakan, oh berarti membiarkan kemungkaran. Bukan membiarkan kemungkaran. Tetapi untuk menolak mafsadat yang lebih besar, kalau ingkarul munkar dilakukan saat itu. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya. Ketika kita membaca hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim ini, ya, ada saatnya ketika kebaikan itu harus ditahan terlebih dahulu untuk bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan lainnya dan untuk bisa mengendalikan mafsadat yang lebih besar. Andai, ya, ingkarul mungkar itu dilakukan saat itu. Nah, ini menjadi pelajaran kita, bagaimana sesuatu yang baik Kata-kata yang baik mungkin belum saatnya disampaikan. Sama seperti kita ingin menasihati istri kita, kita ingin menasihati anak kita. Ketika mereka dalam keadaan sedang lelah, keadaan mereka misalnya sedang dalam kondisi tubuhnya, ya, badannya sedang tidak fix, ya, untuk sementara kita tidak menyampaikan nasihat terlebih dahulu, kita tunda dulu nasihat itu. Sampai nanti pada saat yang tepat, kita bisa berbicara dengan istri kita. Kita bisa berbicara dengan anak kita, menyampaikan nasihat, menyampaikan bimbingan, menyampaikan ya, perkataan-perkataan yang baik untuk menyadarkan mereka. Ini ya, bentuk-bentuk pengajaran, bentuk-bentuk pendidikan yang banyak sekali contohnya dari Salafun Saleh. Mudah-mudahan sedikit tausiah pada pagi hari ini bisa mencerahkan kita, bisa memberi inspirasi kepada kita, bisa memberikan sesuatu yang berharga, bernilai, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah atau taufik kepada kita, senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab itu ilmu itu memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang Ia ridai. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.